terserah kepadamu, aku tak memaksa. Terserah pilihanmu, aku tak berdaya. Tentukan salah satu, aku atau dia. Janganlah buru-buru, kau bebas merdeka. Kalau dia memang kaya, pedagang emas permata, ada mobil dan istana, uang berjuta-juta. Aku memang sederhana, menawarkan rasa cinta, saling kasih dan setia, tujuan yang utama. Terserah kepadamu, aku tak memaksa. Terserah pilihanmu, aku tak berdaya. Tentukan salah satu, aku atau dia. Janganlah buru-buru, kau bebas merdeka. Kalau dia memang kaya, pedagang emas permata, ada mobil dan istana, uang berjuta-juta. Aku memang sederhana, menawarkan rasa cinta, saling kasih dan setia, tujuan yang utama. Pertimbangkan dan pikirkan, baru memutuskan. Terserah kepadamu, aku tak mau.